Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إن شاء الله kita masuk bab baru dalam kitab Tauhid yang sebelumnya kita membaca bab min asyirki an-nazru li ghairillah tentang masalah nazar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala dan termasuk kesyirikan. Masih membahas tentang berbagai kesyirikan yang terjadi pada umat ini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala babu minasyirki al-isti'azah bi ghairillah. Bab termasuk kesyirikan al-isti'adzah bighairillah, meminta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, meminta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala termasuk kesyirikan. Ya, yang dimaksud dengan isti'adzah di sini adalah meminta perlindungan kepada makhluk, ya, pada perkara-perkara yang tidak mereka mampu. Ya, meminta perlindungan kepada makhluk di dalam perkara yang mereka tidak mampu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi karena makhluk tersebut tidak mampu karena mayitan sudah meninggal, ya, diminta memohon perlindungan kepada makhluk dalam keadaan dia sudah meninggal, jelas tidak mampu, atau tidak hadir, ya, tidak hadir, orangnya masih hidup, diminta perlindungan, memohon perlindungan padanya, tapi orangnya tidak ada. Ya. Dia di gunung atau di laut, yang dimintai perlindungan jauh di darat sana. Ini pun termasuk kesyirikan. Atau hadir tapi tidak mampu. Hadir tapi tidak mampu. Yang ini merupakan celaan. Ya. Meminta pada seorang yang hadir tapi tidak mampu, sama aja mengolok-olok. Suatu yang sifatnya mengolok-olok. Kalau ada keyakinan, ya, dia hadir tidak mampu tapi tetap dipaksakan meminta perlindungan, bisa dia mengolok-olok atau ada keyakinan tertentu pada diri dia. Dan berkaitan dengan masalah al-isti'adzah, seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ini banyak sekali kasusnya. Ya. Insya Allah kita akan bacakan ayat-ayat berkaitan masalah ini. Sebelumnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tentang makna isti'adzah. Apa yang maksudnya isti'adzah? Meminta perlindungan. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, al-isti'adzah hiya al-iltija ilallah wal iltisaq bi janabihi minasyari kulli disyarrin. Ya. Al-isti'adzah adalah memohon perlindungan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala kejelekan, setiap makhluk yang memiliki kejelekan. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kejelekan setiap makhluk yang memiliki kejelekan. Ya. Karena tidak semua makhluk memiliki kejelekan. Dalam masalah baik dan jeleknya, makhluk terbagi menjadi tiga. Ada yang memiliki kebaikan tanpa kejelekan, seperti al-jannah, surga. Surga enggak ada yang jeleknya, semuanya baik, semuanya bagus. Demikian juga malaikat, malaikat Allah Subhanahu wa taala, para rasul, para anbiya, mereka adalah orang yang baik, tidak ada kejelekan pada mereka. Ada makhluk yang kejelekan al-mahd, murni kejelekan, enggak ada kebaikan sedikit pun. Seperti iblis la'natullah alaih, enggak ada. Namanya iblis memiliki kebaikan, ya. Punya itikad baik terhadap makhluk yang lainnya, enggak ada. Atau dan juga neraka, enggak ada kebaikan sedikit pun di dalam neraka. Dan ada jenis yang memiliki kebaikan dan kejelekan. Di antaranya adalah manusia pada umumnya, di luar para rasul dan anbiya. Kemudian makhluk-makhluk yang lainnya, hewan, ada kebaikannya, ada kejelekannya. Dan juga benda-benda yang lainnya. Maka al-isti'adzah, memohon perlindungan, adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari berbagai kejelekan makhluk yang memiliki kejelekan, baik dari setan, dari manusia, dari hewan, tumbuhan, ataupun yang lainnya. Kemudian kata Syekh Abdurrahman, wa hiya minal ibadat allati amarallahu ta'ala biha ibadahu, dan isti'adzah termasuk ibadah, ya. Memohon perlindungan termasuk ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan hamba-hambanya untuk memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya atau di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgun fasta'id billah innahu was-sami'ul alim. Dan jika syaitan mengganggumu, menggodamu dengan gangguan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fasta'id billah, mohonlah kamu perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Sami'ul Alim, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perintah kecuali menunjukkan perkara tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu merupakan ibadah. Ketika kita merasa setan sedang mengganggu kita, baik setan dari kalangan jin ataupun setan dari kalangan manusia, Allah perintahkan fasta'id billah, beristi'adzah, memohon perlindungan. Juga firman Allah yang lainnya, seperti dalam surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah, ya, wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung, ya, kepada rabbil falaq, ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada rabbnya manusia. Ini menunjukkan bahwasanya isti'adzah, ya, memohon perlindungan adalah suatu ibadah yang barang siapa melaksanakannya, dia akan dapatkan pahala. Maka faman sarafa syai'an min hadhihi ibadat li ghairillah ja'alahu syarikan lillahi fi ibadatihi, maka barang siapa yang memberikan ibadah tersebut, memalingkan ibadah tersebut yang seharusnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia berikan kepada makhluknya, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dalam perkara yang dia tidak mampu, maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sekali lagi kita ingatkan, yang namanya kesyirikan bukan sekedar nyembah batu, nyembah matahari, nyembah pohon. Ya. Setiap ibadah yang diberikan kepada selain Allah itu syirik. Ya. Itu syirik. Termasuk di dalamnya adalah al-isti'adah, memohon perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun terhadap makhluk, kalau dia mampu, ya, dalam perkara yang dimampui, maka boleh mohon perlindungan dengan tetap mengingat bahwasanya makhluk hanyalah sebab, ya, hanyalah sebab. Ya. Ada orang yang mau menyelakakan kita, ada orang yang kuat, orang yang berani, orang yang bisa melindungi aparat, misalkan polisi dan sebagainya, boleh kita minta perlindungan, Pak, saya dikejar-kejar penjahat, tolong lindungi saya. Dalam perkara yang mampu, orangnya ada, boleh. Tetapi dalam perkara yang tidak mampu, maka tidak boleh. Kemudian penulis seperti biasa membawakan ayat-ayat, dalil-dalil tentang syiriknya beristiazah, memohon perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qawluhu ta'ala, wa anahu kana rijalum minal insi ya'udhuna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqo. Dalam surat Al-Jin, sungguhnya dahulu ada orang-orang yang dari kalangan manusia yang ya'udhuna birijalim minal jin, yang mereka manusia-manusia tersebut memohon perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rohako, maka para jin tersebut menambah rasa takut kepada orang-orang yang meminta perlindungan kepada mereka. Ini diantara dalilnya, bahwasanya dahulu ada sekelompok orang, sekelompok laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada siapa? Kepada jin. Ya. Meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rohaqo. Maka jin tersebut menambahkan rasa takut pada mereka. Qala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika mentafsirkan ayat ini. Ay kunna naro anna lana fadlan alal insi. Li'annahum kanu ya'udhuna bina. Kata Ibnu Katsir. Maknanya adalah kami, ini para jin, ya, para jin melihat bahwasanya kami ini lebih utama dibandingkan manusia. Ada anggapan dahulu bahwasanya para jin ini lebih utama daripada manusia. Kenapa? Li'annahum kanu ya'udzuna bina, karena di sana ada orang-orang dari kalangan manusia yang minta perlindungan kepada kami. Otomatis orang yang diminta perlindungan lebih kuat, lebih hebat, sehingga jin menganggap bahwasanya kami ini lebih utama dari manusia. Kenapa? Ada manusia yang minta perlindungan kepada kami. Ai idza nazalu wadiyan aw makanan mawhushan minal barari wa ghairiha kama kanat adatul arafi jahiliyatiha ya'udzuna bi'azimin dzalikal makan minal jani ayusibahum bisya'in yasu'uhum kama kana ahaduhum yadkhulu bilad adaihi fi jiwar rajulun kabirun wa zamamihi wa khufaratihi. Yaitu jika dahulu, jika ada seseorang atau manusia yang mereka melewati atau singgah di suatu wadi, suatu lembah, ya, atau tempat yang tandus, atau tempat secara umum, ya. Kebiasaan orang Arab ketika melewati suatu tempat, ya kalau bahasa kita mungkin angker lah, atau tempat yang sepi, jarang dilaluin orang. Ya. Pada zaman jahiliyah dahulu, ketika melewati tempat tersebut, mereka ya'udzuna bi'azimi zalika makan. Mereka meminta perlindungan kepada penguasa tempat tersebut. Ya sebenarnya bukan di Arab saja. Di kita pun orang sama. Katanya kalau di pantai selatan penguasanya siapa? Nyi Roro Kidul. Kalau mau melakukan sesuatu, izin dulu ke Nyi Roro Kidul misalkan. Atau gunung apa misalkan Galunggung atau Gunung Ciremai. Ada keyakinan seperti itu, penguasanya ini. Kalau mau naik gunung ini permisi dulu. Ya. Kalau kita bahasanya permisi dulu. Ya. Kalau orang Arab bahasanya minta perlindungan dulu. Ya. Kepada azim, kepada penguasa tempat tersebut. Ya. Dari kalangan jin. Dari kalangan jin. Agar tidak ditimpa musibah atau tidak diganggu oleh jin-jin yang lainnya. Ya. Karena apa? Sudah minta perlindungan kepada bosnya, kepada penguasanya. Yang kroco-kroco lainnya gak bakalan. Nah, gitu. Seperti salah seorang mereka kalau masuk suatu negeri, ya, negerinya itu negeri musuh. Gimana supaya aman? Caranya minta perlindungan kepada penguasa negeri tersebut. Supaya dilindungi dari penghuni negeri tersebut. Demikian juga ya, orang Arab dahulu. Kalau mereka melewati suatu tempat yang gersang, yang tandus, suatu lembah, mereka minta perlindungan kepada penguasanya agar tidak diganggu oleh jin-jin atau makhluk-makhluk yang lainnya. Ini sehingga para jin menganggap bahwasanya oh kami ini lebih utama ternyata dari kalangan dibandingkan dengan manusia. Kenapa? Karena mereka minta perlindungan pada kita. Seperti itu. Falamma ra'at al-jinnu annal insa ya'uduna bihim min khawfi minhum zadahum rohaqon. Maka ketika para jin tersebut melihat manusia, mereka meminta perlindungan kepada mereka, kepada para jin, karena sebab takut, ya, takut diganggu. Zadahum rohaqo, justru mereka sengaja ditambahkan rasa takut tersebut kepada manusia, sengaja ditambah takut-takutin, ya, sehingga lebih-lebih minta perlindungannya. Hatta yabku asyada minhum makhafatan hu aktsar ta'awudan bihim. Sehingga rasa takut tersebut tetap ada dalam diri mereka dan tambah meminta perlindungannya. Ini. Sehingga kita enggak jarang melihat orang yang diganggu sama jin, orang yang apa? Justru orang yang suka ya takut terhadap mereka dan kadang minta perlindungan terhadap mereka. Justru yang sering diganggu orang seperti itu. Karena jin tahu, oh orang ini takut sama kita. Buktinya apa? Ya dia buktinya kalau lewat jembatan ini seperti biasa suka lempar sesuatu benda, ya, bawa makanan lempar makanan buat penghuni atau penguasa jembatan tersebut. Lihat kalau naik gunung, ya, tahu jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, nanti apa bikin marah penghuni gunung ini. Dilakukan, kenapa? Karena takut. Oh, berarti dia takut. Tetapi orang yang tidak melakukannya, lewat tempat ini biasa saja, ya, lewat tempat itu biasa saja. Kalaupun takut, dia minta perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jin tahu orang ini tidak takut terhadap kita. Kalaupun takut terhadap kita, dia tidak minta perlindungan pada kita, tapi minta perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Percuma ganggu orang seperti ini, percuma menakut-takut orang seperti ini. Semakin dia takut-takuti, semakin dekat dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bukan semakin dekat dengan jin. Nah, seperti itu ayat berkaitan dengan ini dijelaskan oleh Al Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Maka ulama sepakat bahwasanya tidak boleh dan termasuk kesyirikan beristiazah memohon perlindungan dalam kondisi seperti ini. Ya, ketika dia takut terhadap gangguan, ya, baik gangguan jin atau gangguan yang lainnya, kemudian dia memohon, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama sepakat bahwasanya ini termasuk perkara yang dilarang, bahkan termasuk dalam kesyirikan wal iyadzu billah. Kemudian dalil yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah taala adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rahimahullah taala wa an Hawlata binti Hakim qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi attamat min syarri ma khalaq lam yadurhu syai'un hatta yartahila min manzilihi zalika. Rawahu Muslim. Dari Khawlah bintu Hakim, Khawlah bintu Hakim bin Uyab bin Umayyah, yuqalu laha Ummu Syarik. Ada yang mengatakan namanya adalah Ummu Syarik atau kunyahnya Ummu Syarik. Yuqalu innaha hiya al-Wahhabiyah. Dikatakan dia itu adalah al-Wahhabiyah. Imra'ah al-Wahhabiyah, wanita al-Wahhabiyah. Apa makna Wahhabiyah? Ini perempuan yang menghadiahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini beliau Khawlah pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghadiahkan dirinya untuk Nabi, yang ini minta dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita berpikir, kok perempuan kayak gitu? Kesannya kok murahan banget gitu. Terbatas ucapan dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Khawlah meminta agar dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dijadikan budak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, menghadiahkan dirinya bagi Nabi. Tetapi para sahabiah, para sahabat melakukan hal itu bukan karena hawa nafsu, tetapi karena melihat keutamaan. Walaupun kemudian ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khawlah ini ditolak ketika menghadiahkan dirinya bagi Nabi, beliau menolaknya. Kenapa Khawlah melakukan hal itu? Karena keutamaan menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka melihat keutamaannya. Ketika seorang menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, secara otomatis mereka pun akan menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Ya. Gimana caranya? Intinya gitu. Saya supaya masuk surga, masuk jannah. Kan disebutkan bahwasanya istri-istri Nabi di dunia adalah nanti yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Maka akhirnya beliau radhiyallahu anha menghadiahkan dirinya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Kemudian beliau dinikahi oleh Utsman bin Mad'un. Kata Hawlah binti Hakim, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man nazala manzilan, barang siapa ya yang dia melewati satu tempat atau tinggal di satu tempat, tinggal di sini baik tinggal secara permanen atau dalam waktu yang lama ya, baik hanya sekedar singgah ya, singgah di satu tempat, kemudian faqala a'udzu bikalimatillahi attamat min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan, dari kejelekan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada makhluknya, lam yadurhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang bisa memudaratkannya, hatta yartahila min manzili zalika, sampai dia berpindah atau meninggalkan tempat tersebut. Rawahu Muslim. Ini adalah doa yang ringkas, ya. Ketika seseorang datang ke suatu tempat dan dia khawatir diganggu atau khawatir adanya kejelekan atau diganggu oleh makhluk penghuni tempat tersebut, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan suatu doa yang dengannya dia bisa terhindar dari gangguan tersebut, yaitu ucapan a'udzu bikalimatillahi attamat, ya. Aku berlindung bikalimatillahi attamat, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Perhatikan, ya. Di sini disebutkan, tidak menyebutkan aku berlindung kepada Allah, tapi disebutkan aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Yeah. Ini menunjukkan bahwasanya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahutaala, wa hadza mimma istadalu bi ala anna kalamullah ghairu makhluq. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya kalam Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Ya. Bukan makhluk. Sebagaimana pemahaman Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Kalam Allah adalah makhluk. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Al-Qur'an kalam Allah dan bukan makhluk. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa a'udzu bikalimatillahi attamat. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Karena kalimat Allah, ya, bukan makhluk. Bukan makhluk, tapi bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekhul Islam mengatakan wa qad nassa al-a'immah ka Ahmad wa ghairihi ala annahu la yajuz al-isti'adha bi makhluk. Al-Imam Ahmad dan juga yang lainnya, mereka mengatakan bahwasanya tidak boleh beristi'adzah, memohon perlindungan dengan atau kepada makhluk. Tetapi hendaknya dia beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau memohon perlindungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam doa yang lainnya, a'udzu bi'azamatika atau bi'izzatika, ya. Aku mohon perlindungan dengan keagunganmu, dengan kemuliaanmu. Boleh. Ya. Dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tapi tidak boleh memohon perlindungan dengan makhluk. Aku mohon perlindungan kepada Syekh Fulan, kepada Wali Fulan, agar saya diselamatkan, ya. Seperti itu nggak boleh. Mau bekerja ke luar negeri, datang dululah ke kuburan wali ini. Di kuburan sana dia meminta, wahai Syekh penghuni kubur ini, saya mau kerja ke luar negeri atau kerja di luar Jawa, tolong lindungi saya selama saya bekerja. Meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk kesyirikan dan banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Nasallallahu alaihi wasallam. A'udzu bikalimatillahi attamat min syarri ma khalaq. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, aku mohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejelekan yang Allah ciptakan. Qala Ibnu Qayyim, ay min kulli syarrin fi ayyi makhluqin, dari kejelekan makhluk mana saja. Qoma bi asyar min al-haywan aw ghairihi insyan au jinian, au hamah, au dabah, au rihan, au sa'iqah, au ayunawi min anwa'il bala fi dunya wal akhirah. Ya. Dari segala kejelekan, ya, baik itu dari hewan atau yang lainnya, dari manusia, dari jin, dari hamah, hewan berbisa, makhluk berbisa, au dabah, binatang, angin, petir, atau semua makhluk yang terkadang bisa menimbulkan kejelekan, bencana di dunia ataupun di akhirat. Min syari ma khalaq, dan ma di sini adalah ma mausulah, bukan ma nafiyah. Apa saya katakan di sini perlu dijelaskan ma di sini ma mausulah. Ya. Sebagian orang-orang yang sesat, ya, mereka bermain dengan kata-kata di dalam menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya ketika mereka mengartikan surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya. Katakanlah a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rabbil falaq. Ya. Falaq dikatakan falaq ini subuh, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya falaq, Rabbnya subuh. Min syarri ma khalaq. Min, dari syar kejelekan, ma khalaq. Ya. Ma di sini Ahlussunnah wal Jamaah mengartikannya adalah ma mausulah. Ma mausulah itu kata sambung yang, ya. Atau bisa juga ma masdariyah. Ha? Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa-apa yang telah Allah ciptakan, atau dari kejelekan yang telah Allah ciptakan. Ya. Tetapi orang-orang dari sekte Qadariyah, orang-orang penolak takdir, yang diantara keyakinan mereka bahwasanya Allah itu yang menciptakan kebaikan tetapi tidak menciptakan kejelekan. Kalau yang, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kejelekan, yang menciptakan kejelekan siapa? Hah? Apakah ada dua Tuhan? Hah? Ada dua pencipta. Al-Sunnah mengatakan seluruh apa yang ada di alam ini Allah yang menciptakan. Mereka mengartikan mak dengan ini mak nafiyah. Mak nafiyah itu yang artinya tidak. Mana'buduhum, kami tidak beribadah. Maknanya mak nafiyah. Akal tak ma'akul, kamu telah makan, saya belum makan. Maknanya mak nafiyah. Sehingga mereka mengartikan min syari makhluk, dari kejelekan yang tidak pernah Allah ciptakan. Itu diantara syubhat Qadariyah. Ya. Sehingga kita perlu ketika membaca suatu ayat atau hadis merujuk pada ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Maksudnya apa? Terkadang orang-orang yang menyimpang sengaja bermain dalam masalah ini. Dalam bahasa Arab itu ma itu kan ada berapa makna? Ada ma nafiyah, ada ma mausulah, ada ma masdariyah. Oh. Ini maknanya ma nafiyah. Artinya min syarri ma khalaq, dari kejelekan yang tidak pernah Allah ciptakan. Ini dalil Allah tidak menciptakan kejelekan. Kadang orang termakan saja, oh iya betul ya. Ternyata Allah tidak menciptakan kejelekan. Ditambah lagi. Ya. Kalau Allah menghukum orang yang melakukan kejelekan, tidak mungkin Allah menciptakan kejelekan. Seolah-olah iya gitu, seolah-olah meyakinkan dalilnya. Orang yang melakukan kejelekan dapat pahala atau siksa? Dapat siksa. Iya betul. Kalau dapat siksa, tidak mungkin Allah menciptakan kejelekan. Kemakan. Oh iya, berarti kejelekan itu yang menciptakan bukan Allah. Iya, bukan Allah. Kita tanya, kalau bukan Allah yang menciptakan kejelekan, terus siapa yang menciptakan kejelekan? Apa ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam ayat yang Allahu khalaqa kulla syai'in. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Kejelekan, kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan dengan hikmah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan kejelekan dengan hikmahnya pula. Dengan hikmah dalam rangka menguji manusia apakah mereka termasuk orang yang taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka termasuk orang yang tidak taat, ya. Allah ciptakan kejelekan. Allah terangkan ini jelek. Ini jelek. Jangan lakukan untuk menguji apakah orang sudah taat atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan doa ini, ya, ketika dia melewati satu tempat atau singgah di satu tempat, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzili zalik. Tidak ada satu pun yang bisa memadaratkan dia, mengganggu dia sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Qala al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, al-Imam Al-Qurtubi salah satu ahli tafsir, hadza khabarun sahihun, ini adalah khabar yang sahih, yang benar. Wa qawlu shadiqun alamana sidquhu dalilan wa tajrubah. Ini adalah ucapan as-shadiq, orang yang jujur, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami faham kejujuran beliau. Dan kami pun punya pengalaman dalam masalah ini. Ini kata al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, dan saya pengalaman lah, artinya telah membuktikan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inni mungdu samitu hadzal khabar amiltu alaihi falan yadurruni syai'un ila antaraktuhu. Sejak aku mendengar hadis tersebut, khabar tersebut, aku selalu amalkan, kerjakan, aku ucapkan doa tersebut ketika masuk suatu tempat atau lewat suatu tempat, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa memudaratkan aku sampai suatu saat aku meninggalkan, tidak membaca doa tersebut. Kata al-Imam Al-Qurtubi, falada gusni akrobun bil mahdiyah laylan fatafakartu fin nafsi fa'idha bi qad nasitu an atta'udha bitilkal kalimat. Tiba-tiba aku suatu malam disengat oleh kalajengking. Kata beliau, aku pikir kenapa saya bisa tersengat. Aku pikir-pikir, ternyata aku lupa mengucapkan, aku lupa memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tersebut. Namun Allah alam bisawab. Ala kulli hal, sungguhnya agama Islam yang mulia ini telah mempersiapkan berbagai hal. Ketika melarang sesuatu, Allah Subhanahu wa taala siapkan sesuatu yang lain sebagai pengganti yang lebih baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memohon perlindungan kepada jin, syaitan, atau kepada orang yang tidak ada, yang tidak mampu, syariat berikan solusi. Mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang sempurna. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi perlindungan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala yang beri perlindungan, tidak ada sesuatu pun yang bisa memudaratkan. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Masih tersisa banyak waktu. Wallahul muwaffiq, telah selesai bab ini, labas. Adapun pada bab yang akan datang, kita masuk bab baru, yaitu bab minasyirki aistagisa bi ghairilah aw yad'u ghairahu, termasuk kesyirikan beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.